نشكر أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di masjid ini dengan niat untuk mengkaji akidah Ahlus Sunnah dan mendalami ajaran Islam, dan sebagai suatu amal yang soleh insyaAllah, serta menambah iman kita. Ahibati fillah rahimakumullah, pembahasan yang akan kita angkat pada kesempatan ini, sebagaimana tadi diumumkan, adalah terkait dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian dilanggar oleh Ahlul Fitnah. Mengingat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan akidah yang hak, dan Ahlus Sunnah adalah Ahlul Hak, tapi ternyata akidah Ahlus Sunnah tersebut dari masa ke masa ada saja orang-orang yang melanggarnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita mengetahui bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah akan tetap dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Prinsip-prinsip dan pokok-pokok Islam dan Islam seluruhnya akan senantiasa murni. Upaya-upaya untuk mengotori Islam dengan bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan tidak akan kemudian menjadikan Islam itu luntur. Bahkan kebenaran akan tetap saja ada dan Allah jaga. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam ayatnya, di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan kamilah pula yang menjaganya. Al-Quran yang itu merupakan sumber Islam, ajaran-ajaran Islam akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, yang tentu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Lafal-lafal Al-Qur'an dijaga oleh Allah. Makna-maknanya juga dijaga oleh Allah. Dan sunnah Nabi sebagai tafsir terhadap Al-Qur'anul Karim, maka pasti dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. pemahaman yang benar terhadap keduanya tentu juga dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq, la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum 'ala dhalik." Akan tetap saja ada sekelompok dari umatku, mereka unggul di atas kebenaran. Tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Wala man khadalahum, juga tidak akan mencelakakan mereka orang-orang yang khadalahum, mengacuhkan. Yani tidak mau membantu, tidak mau menolong. Hatta yati amrullah, sampai datang perintah Allah Azza wa Jal, ketetapan Allah. Wahum ala dzalik, dan mereka tetap di atas kebenaran tersebut. Sehingga kebenaran tetap dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Ahibati fillah rahimakumullah, tentu upaya syaitan untuk menyesatkan manusia juga tak henti-hentinya, sehingga muncullah syubhat demi syubhat untuk memelencengkan atau menjauhkan umat dari akidah yang benar itu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memunculkan bersamaan dengan mereka syayatin dari kalangan jin maupun manusia. Allah akan munculkan para ulama yang menjaga agama Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lain dan disahihkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin huduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin." Akan membawa ilmu ini pada tiap-tiap generasi, huduluhu, orang-orang yang adil, orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang shadiq, jujur dalam iman dan amal dan kata-kata mereka. Orang-orang yang udul tadi, yanfuna anhu tahrif al-ghalib, senantiasa menafikan, yakni melindungi ilmu tadi dari tahrif al-ghalib, penyelewengan orang-orang yang melampaui batas. Wantihal al-mubtilin, dan juga menjaga ilmu tadi dari intihal al-mubtilin, yani intihal semacam sempalan atau penyempalan orang-orang yang mubtil, yang membawa kebatilan-kebatilan. Wa ta'wil al-jahilin, dan menafikan dari ilmu tadi ta'wil, penafsiran-penafsiran yang salah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam, ilmu Islam senantiasa dibawa oleh orang-orang yang seperti itu, yang bertugas atau yang melakukan amalan-amalan mulia seperti yang tersebut dalam hadis, sehingga selalu terjaga Islam ini. Walaupun upaya-upaya musuh Islam senantiasa dilakukan dalam mengotori Islam, Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam kitabnya الرد على الزنادقة والجهمية. Pada mukaddimahnya menyebutkan suatu mukaddimah yang sangat indah menerangkan tentang hal ini. Kata beliau, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zamanin fatratan minar rusuli fi kulli zamani fatratin minar rusuli baqaya min ahlil ilm. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada tiap-tiap zaman dari kekosongan para rasul baqaya min ahlil ilm, Allah jadikan sisa-sisa dari para ulama. Walaupun para rasul, para nabi telah wafat, namun ada pewarisnya. Apa yang mereka lakukan? Yad'una man dhalla ila al-huda. Mereka mengajak orang-orang yang tersesat menuju kepada petunjuk. Wa yubashshiruna wa yasbiruna minhum 'alal adha. Dan mereka tetap bersabar di atas jalan tersebut dari berbagai macam gangguan. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Orang-orang itu menghidupkan dengan kitab Allah Subhanahu wa taala al-mauta, orang-orang yang telah mati. Wa yubashshiruna bi nurillahi ahlal 'amal. Mereka pun yubashshirun, menerangkan, menjelaskan, memperlihatkan dengan cahaya dari Allah ahlal 'ama, orang-orang yang buta. Fakam min qatilin li iblis qad hada qad ahyau. Betapa banyak orang-orang yang telah terbunuh oleh iblis, yakni mati kalbunya, terbunuh oleh iblis kena syubhat-syubhat ataupun syahwat. Qad ahyau, mereka dihidupkan kembali oleh para ulama itu, yakni kalbunya sadar, taubat, kembali kepada sunnah, kembali kepada ta'ah. Wa kam min dhalin ta'ihin qad hadau. Betapa banyak orang yang tersesat telah diberi petunjuk oleh mereka. Bismillah. Fama ahsana atharuhum 'ala. Betapa bagusnya pengaruh mereka di tengah manusia. Wa ma atbaha atharuhum 'alaihim. Tapi betapa jeleknya pengaruh manusia terhadap mereka, imbalan manusia terhadap mereka. Hum qiwamuddin wa qiwamuh. Mereka itu adalah tunggak-tunggak agama. Wa bihim i'tilafuhu wa intizamuhu. Dengan mereka itulah raketnya agama dan tertatanya agama. Hum waratsatul anbiya. Mereka itu pewaris para nabi. Wa bihim yustadha'u bid-dahma. Dengan mereka dicari penerangan saat kegelapan. Wa yuhtada kanujumis sama. Dan dengan mereka dicari petunjuk jalan ibarat bintang-bintang di langit. Ilaihimul marja fit tadrisi wal futya. Merekalah marji, tempat rujukan dalam pengajaran agama dan fatwa. Demikian dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang para ulama. Senantiasa ada yang melakukan hal-hal tersebut, menjaga agama Allah. Ikhwan fil din rahimakumullah, bagaimana mereka menjaga agama Allah? Menjaga agama Allah dengan menerangkan mana yang hak, mana yang batil. Oleh karenanya para ulama rahimahumullah tidak keberatan untuk bicara tentang penyimpangan berupa pemikiran, bahkan tentang orangnya, ketika memang itu dibutuhkan. Walaupun sebagian orang menganggap pembahasan semacam itu memecah belah umat, pembahasan semacam itu bukan pada waktunya, pembahasan semacam itu, ya, tidak mengikuti tarikatus salaf atau yang sejenisnya. Tidak, justru para ulama rahimahumullah mereka tidak segan-segan dan tidak keberatan untuk mengatakan yang hak dan membantah yang batil, baik pemikirannya bahkan terkadang orangnya. Suatu saat Imam Ahmad rahimahullahu taala ditanya oleh seseorang, innahu yadkulu alayya an aqula fulan kada wa fulan kada. Wahai Imam Ahmad rahimahullah, sesungguhnya berat bagi saya untuk mengatakan fulan itu begini, fulan ini begini. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, idza syakatta anta wa syakattu ana, famata ya'riful jahil as-sahih min as-saqim. Kalau kamu diam, keberatan untuk bicara yang seperti itu, dan aku juga diam, semua diam, lalu kapan orang yang jahil, orang yang tidak paham secara mendalam, kapan mereka tahu mana yang sahih, mana yang dhaif? Ya, dulu kalau hadis seperti itu, sekarang pun demikian. Mana orang mau tahu ini ajaran yang benar, ini ajaran yang salah, kalau tidak ada yang menerangkan? Demikian kata Ahmad rahimahullah. Jadi mereka tidak keberatan untuk bicara masalah itu. Bahkan beliau pun ditanya oleh seseorang, wahai Al-Imam Ahmad, ar-rajul yaqumu yusalli wa ya'tafi. Ada orang dia salat, berdiri salat, i'tikaf, qiyamul lail. Ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahlil bidah. Orang yang seperti ini lebih engkau cintai, atau orang yang bicara menerangkan siapa itu ahli bidah? Dia mengatakan, idza qama wa shalla wa atakaf fa innahu li nafsi. Kalau orang itu salat, orang itu diam, qiyamul lail, orang itu i'tikaf, itu kan pahalanya untuk pribadinya. Wa idza takallama fi ahlil bidah fa innahu linnas, hadha ahabbu ilayya. Tapi kalau dia mau bicara tentang bid'ah dan setiap ahli bid'ah, ini manfaatnya bagi manusia, masyarakat banyak, ini lebih saya sukai, manfaatnya lebih besar. Nah, demikian Imam Ahmad rahimahullah. Bahkan Yahya Al-Qattan, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, salah seorang ulama Jarhut Ta'dil, ditegur oleh seseorang, wahai Imam Yahya, engkau mengatakan seperti ini, fulan, fulan seperti ini, apa engkau tidak takut kalau mereka itu nanti menjadi musuh-musuhmu di hari kiamat? Engkau bicara tentang mereka. Beliau ditegur. Nah, seperti orang-orang mengatakan itu kan ghibah, itu kan namimah. Beliau bukan orang awam, beliau alim yang sangat besar, paham hukum. Jadi beliau bicara tentang fulan begini berdasarkan ilmu dan ketakwaan. Yang seperti itu kalau memang dituntut keadaan, bukan ghibah. Beliau pun mengatakan, sebagai jawaban beliau, la an yakuna haula'i husama'i yaumal qiyamah ahabbu ilayya min an yakuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam khasmi yaumal qiyamah. Mereka semua itu yang saya terangkan tentang kesalahannya, seandainya nanti di hari kiamat mereka menjadi musuhku, lebih saya sukai daripada Rasulullah yang menjadi musuhku. Yakni kalau saya diam, saya melanggar Rasulullah. Ya, saya tidak membela beliau. Tapi kalau saya bicara, saya artinya membela Nabi dan sunnahnya dan agamanya, walaupun mesti berbicara tentang fulan dan fulan. Demikian para pendahulu kita. Dan tentu yang seperti ini mereka mencontoh Rasulullah karena dahulu ya Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatkan dari Khawarij, memperingatkan dari Qadariyah, memperingatkan umat dari orang-orang yang mengikuti mutasyabihat. Beliau peringatkan umat dari orang-orang yang seperti itu. Sehingga jejak langkah para ulama dalam hal ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayat-ayat Al-Qur'an bicara tentang orang-orang tertentu dan orang-orang dan sifat-sifat mereka secara umum. Kembali kepada masalah kita, ahibati fillah rahimakumullah, sehingga kita sangat perlu untuk menerangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan juga penyimpangan-penyimpangan orang. Mungkin ada seorang mengatakan, ya saya mau talabul ilmi saja, saya enggak mau bicara fitnah. Fitnah itu kan nanti datang sendiri terangannya. Tidak begitu. Coba lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka hanya belajar dari Nabi alaihi salatu wassalam hukum-hukum, ya, dan tidak bertanya kepada Nabi apa yang haram untuk dijauhi? Tidak. Ternyata pertanyaan para sahabat kepada Nabi dua-duanya. Ada yang bertanya, ayyul a'mal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, ya, as-salatu ala waktiha, dan seterusnya. Ada pula yang bertanya seperti Hudzaifah. Apa yang dikatakan oleh Hudzaifah? Kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Orang-orang dahulu bertanya kepada Rasulullah tentang hal yang baik. Tapi aku bertanya kepada Rasulullah 'anil syarr, tentang kejelekan. Untuk apa? Makhafata an yudrikani. Karena saya takut kalau yang jelek itu menimpa saya, ya, di hadapan saya dan saya menerjangnya. Makanya biar tahu ini jelek, saya jauh. Ini sahabatnya. Jadi para sahabat itu belajar dari Rasulullah hal-hal yang baik untuk diamalkan, dan juga belajar hal-hal yang jelek, yakni mengetahui turukus syar untuk dijauhi. Makanya dalam syair disebutkan, arabtu syarra la li syarri lakin bitawaqqihi wa man lam ya'rif al khaira min al syarri yaqa' fihi. Aku tahu kejelekan-kejelekan itu bukan untuk melakukan kejelekan, tapi bitawaqqihi, untuk menjauhinya. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, dia pun akan jatuh di dalamnya. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan dengan kita mengetahui hal-hal yang jelek, baik itu maksiat ataupun bid'ah ataupun kemunafikan ataupun kekafiran, dengan mengetahui itu jalan kebenaran akan semakin jelas. Tauhid akan semakin jelas ketika kita mengetahui syirik. Sunnah akan semakin jelas ketika kita mengetahui bid'ah-bid'ah. Ketaatan akan semakin jelas ketika kita mengetahui maksiat-maksiat. Makanya disebutkan pula dalam bait syair, wa bi ziddiha tatamayyazul asya. Dengan lawannya sesuatu itu akan semakin terpisah dan jelas. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Al-Fawaid, seorang belajar ilmu itu ada tingkatan-tingkatan. Ada kalanya orang yang belajar kebaikan saja, ada kalanya yang belajar kejelekan saja, ada yang belajar dua-duanya, ada yang tidak belajar dua-duanya. Empat golongan manusia. Mana yang paling sempurna? Yang paling sempurna adalah yang belajar kebaikan untuk diamalkan dan belajar yang jelek untuk dijauhi. Itu yang paling sempurna. Ya. Demikian pula disebutkan semacam itu oleh Ibnu Jauzi dalam Talbis Iblis. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin." Demikianlah kami terangkan ayat-ayat itu supaya jelas jalannya orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jelek, orang-orang yang jahat. Jadi kita mempelajari akidah Ahlussunnah dan mempelajari penyimpangan-penyimpangan dalam akidah Ahlussunnah sesuatu yang sangat penting. Dan ini yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya dan juga berikutnya para sahabat dan para imam. Ikhwani fi din rahimakumullah. Ketika suatu penyimpangan dari akidah Ahlussunnah itu dilakukan oleh seorang yang betul-betul memang bukan Ahlussunnah, bagi kita terasa tidak begitu berat dalam menghadapinya. Kenapa? Karena kita tahu memang dia bukan Ahlussunnah. Ya. Jadi memang begitu. Sejak awal bukan Ahlussunnah. Jelas bagi kita jalan mereka dan jalan kita. Tapi yang sangat memprihatinkan dan sangat menjadi problem bagi Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin, ketika ternyata penyimpangan itu muncul dari orang yang mengatasnamakan sunnah atau membawa bendera dakwah Salafiyah, ini yang berat. Kenapa? Karena di situ akan terjadi talbis, pengaburan. Bagaimana pengaburan dia? Karena orang yang tidak begitu paham, ini kan seorang Ahlussunnah yang mengatakan begini, maka akhirnya pun diikuti. Ya, kalbu seseorang sudah menaruh kepercayaan, dia kan Ahlussunnah. Apa kata dia? Apalagi mengatasnamakan sebagai seorang alim. Sudah, kalbu kita sudah menaruh kepercayaan. Nah, terjadi di sini hal yang sangat mengkhawatirkan kalau seperti itu kondisinya. Ya. Oleh karenanya orang-orang yang semacam ini yang membawa bendera Salafiyah tapi melakukan penyimpangan-penyimpangan, sebagian ulama mengatakan ini lebih bahaya daripada orang-orang yang ahlul bid'ah zahirin, yang ahlul bid'ah dan nyata bid'ah. Makanya dulu seingat saya Abdullah bin Auf sampai pernah mengatakan, "Man jalasa ahlul bid'ah asyad 'alaina min ahlul bid'ah." Orang yang berteman duduk-duduk dengan ahli bid'ah lebih berat bagi kita daripada ahli bid'ahnya sendiri. Ya. Karena apa? Karena ada unsur talbis di antaranya. Terjadi pengaburan. Kalau itu dikatakan oleh Abdullah bin Auf tentang yang sekedar berteman dengan ahli bid'ah, ya, bagaimana dengan orang yang kata-katanya mungkin membela ahli bid'ah, mungkin juga mengucapkan kata-kata bid'ah-bid'ah? Makin berat lagi. Ya. Oleh karena itu, ahibati fillah rahimakumullah, sangat penting kita senantiasa mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan benar-benar, dengan kokoh, ya. Dan kembali serta rujuk kepada para ulama yang istiqamah di atas sunnah sangat kita perlukan. Bahkan itu merupakan kewajiban bagi kita semua. Kenapa? Karena seperti kata para ulama dulu, ketika awal mula munculnya suatu fitnah, yang tahu siapa? Ulama yang tahu. Kita-kita sebagai orang-orang awam atau orang-orang yang baru belajar, atau shighar talabatul ilm kita-kita ini mungkin belum paham apa sih sesungguhnya, masa seperti ini salah, masa dia keliru, kita ya. Tapi ulama sudah bisa mengetahui dengan ilmu yang mereka miliki, ini penyimpangan, ini berbahaya, ini bisa berakibat seperti ini dan seperti itu. Nah, betul ternyata apa yang dikatakan ulama, setelah berjalan waktu demi waktu semakin besar fitnah itu terjadi, maka barulah orang-orang tahu, oh ternyata memang benar. Ya, idza adbar, kalau fitnah itu adbarat, sudah lewat, maka diketahui oleh yang alim tentunya, dan yang jahil pun mengetahui. Nah, jadi sekali lagi perlunya kita mengokohkan diri kita supaya kita tidak terombang ambing oleh syubhat-syubhat yang muncul, walaupun itu seandainya dari orang yang mengatasnamakan sebagai seorang al-sunnah atau salaf. Kenapa? Karena kita menilai orang bukan menilai kebenaran bukan dengan orang, tapi menilai kebenaran dengan timbangan, yakni mengacu kepada Quran dan Sunnah. Ya, al-haqqu la yu'rafu bir-rijal, kebenaran itu tidak diketahui dengan orang-orang. I'rifil haqq ta'rif ahlahu, kamu ketahui yang hak itu dulu apa dalilnya dari Quran, Sunnah atau ijma', baru kamu tahu siapa pemeluk kebenaran tersebut. Ya, karena selain Rasulullah SAW dari umat ini tidak maksum. Demikian akhibati billah rahimakumullah. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antara musibah yang menimpa ahli sunnah di masa ini adalah munculnya penyimpangan-penyimpangan dari orang-orang yang seperti yang tadi kita sebutkan. Di satu sisi kita melihat ada yang cenderung untuk mendekat-dekat kepada ahli bid'ah, ya, bahkan akhirnya mereka pun menjadi ahli bid'ah seperti telah diponis oleh para ulama. Ya, sehingga nampak dari situ musibah yang melanda salafiyin ahlus sunnah wal jamaah. Tidak sedikit dari orang-orang akhirnya cenderung kepada orang-orang tersebut, orang-orang yang membela Hiya'ut Turas misalnya, atau membela Abu Hasan al-Ma'ribi dan sejenisnya, ya, dari masyayikh Yordan, nah, Ali Hasan dan yang lain. Mereka cenderung kepada sikap mendekat-dekat kepada ahli bid'ah, dan akhirnya mereka pun terjerumus dalam bid'ah-bid'ah, dan akhirnya para ulama pun memvonis mereka sebagai ahli bid'ah, padahal mereka membawa bendera dakwah salafiyah. Sampai sekarang pun masih tetap mengaku sebagai ahli sunnah. Ya, tapi apa yang terjadi pada mereka? Dekat dengan takfiriyin, dekat dengan hizbiyin, turatiyin, dan membela bahkan, dan bahkan sampai pada tingkatan mencela para pendahulu, para ulama, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahkan telah menyentuh juga kehormatan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini satu sisi. Sisi yang lain menimpa ahlu sunnah juga orang-orang yang sebaliknya, yang justru berlebihan dalam sikap keras, sehingga para ulama menghukumi mereka ini sebagai haddadi, sesuai dengan katanya haddad. Haddad itu apa? Hadid besi. Ya, haddad. Keras. Ya. Jadi sikap keras haddad. Ini aslinya dulu Mahmud al-Haddad ya. Subhanallah. Kok nama atau nama apa namanya? Nisbahnya sesuai dengan sikapnya. Jadi hadid besi, haddad, tukang besi, tapi subhanallah sikapnya itu keras. Mahmud al-Haddad dulu namanya. Tapi itu dulu di zaman mungkin tahun 95 kurang lebih atau kurang. Kemudian berikutnya waktu demi waktu manhaj Haddad ini diwarisi oleh orang-orang. Entah sengaja atau tidak, yang jelas sikap-sikap seperti itu ada. Ya, Balik al-Harbi muncul. Kemudian yang berikutnya akhir-akhir ini adalah Yahya al-Hajuri, yang dikatakan oleh sebagian ulama seperti Asy-Syarabi hafizahullah ta'ala bahwa dia adalah Haddad. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini ucapan para ulama kita. Para ulama rahimahumullah mengucapkan seperti itu tidak atas dasar kira-kira atau suatu vonis yang terbangun di atas kezaliman, tidak. Mereka memvonis seperti ini dengan takwa kepada Allah Azza wa Jal dan dengan ilmu. Karena apa yang mereka ketahui dari perilaku yang dia lakukan benar-benar menunjukkan sikap haddadiyah. Ya, semua yang tidak sesuai dengan dia dihukumi sebagai hizbi, ya, fanatikus, golongan-golongan yang menyimpang dari agama dianggap sebagai ahli bid'ah. Jangankan orang-orang biasa, ulama pun semuanya yang membantah mereka, mereka pun akan membantah dan menimpakan kepada para ulama tersebut vonis-vonis yang sangat tidak semestinya mereka katakan. Ya. Kata-kata yang sangat kasar, kata-kata yang sangat kotor, kata-kata bahkan yang itu sudah apa mengarah kepada vonis bahwa ulama tersebut ahli bid'ah. Ikhwan-ikhwan fiddin rahimakumullah, ini musibah berikutnya yang menimpa salafin di masa ini. Dan ini walaupun sumbernya dari sana, di Yaman sana, tapi subhanallah kita melihat asar dan pengaruhnya di berbagai belahan dunia, termasuk di negeri kita Indonesia ini. Bahkan subhanallah sebagiannya, sebagian masyayikh bercerita di Rusia. Di dulu Rusia, ya. Yani di tempat yang seperti itu dahulu, negeri komunis, yang Islam dan Sunnah baru muncul ibaratnya begitu, baru berkembang, sudah dipecah belah dengan adanya hal yang seperti ini. Maka dari itu para ulama sangat terheran-heran, luar biasa sampai bisa seperti ini. Belum lagi di negeri-negeri yang lain. Ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama rahimahumullah tidak kurang-kurangnya berusaha untuk mengobati sejak dini muskilah ini. Tentu mereka adalah orang yang paling hati-hati di antara umat ini di masa ini, tentunya begitu prasangka baik kita kepada mereka tentunya. ya. Langkah demi langkah mereka lakukan. Mereka tidak membiarkan ini muncul begitu saja. Syekh Muhammad al-Imam hafizallahu ta'ala menerangkan dalam tulisan yang beliau sebarkan akhir-akhir ini secara ringkas bagaimana terjadinya kejadian tersebut, yakni sejarah ringkas. Beliau menerangkan dalam sebuah tulisan yang berjudul Al-Iqtisar li bayani ma fi tariqil hajuri min adrar, bahwa pada dahulu saat Syekh Muqbil rahimahullahu taala masih hidup, beliau berdakwah dengan dakwah yang luar biasa, menghidupkan sunnah di negeri itu. Bahkan disebutkan tidak pernah orang-orang rihlah sebanyak itu. Ya. Setelah masa Abdul Razzaq bin Hammam As-Sanani, ulama dulu Abdul Razzaq bin Hammam As-Sanani ulama dulu. Ya, yang punya kitab Hadis Al-Musannaf. Itu dulu terkenal sehingga dari berbagai negeri datang untuk belajar. Rihlah belajar hadis di sana. Beliau meninggal, ya, kelihat untuk talabul ilmi ke negeri Yaman tidak seperti itu, tidak sebanyak itu. Ya ada tetap tentunya, di sana ada para ulama. Tapi sekian waktu, ya, yang cukup lama, kelihat yang seperti itu dalam talabul ilmi tidak begitu nampak. Kecuali di masa Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala, luar biasa, ribuan manusia datang dari berbagai negeri termasuk dari negeri kita ini. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, dari Rusia, dari Amerika, dari Inggris, negeri-negeri Eropa. Ya, yang notabene-nya orang-orang kafir banyak akan di sana, negeri-negeri kufar, tapi sampai belajar ke situ. Banyak sekali. Nah, dakwah sunnah menebar. Barakah Allah Azza wa Jalla berikan pada amal mereka sehingga sunnah di Yaman menyebar luas dan juga bahkan di negeri-negeri yang lain. Sepeninggal beliau, ini ringkasan apa yang disebut oleh Syekh Al-Imam, beliau meninggal dan mewasiatkan, memang ketika itu beliau wasiatkan untuk menggantikan beliau Syekh Yahya Al-Hajuri ketika itu. Ya, hal ini oleh orang-orang yang fanatik dengan mereka senantiasa disebut-sebut ini adalah khalifahnya Syekh Muqbil. Ya, khalifahnya Syekh Muqbil. Ya, perlu kita ketahui sebagai catatan saja bahwa tazkiyahnya ulama tidak maksum, ya kan? Tazkiyahnya ulama tidak maksum. Ulama menghukumi sesuai dengan yang zahir, yang batin mereka tidak ketahui. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah. Demikian juga seorang di saat ini mungkin berbeda dengan seseorang di lain waktu. Nah, yang nampak bagi Syekh Muqbil ketika itu mengangkat dia, diangkatlah. Dengan berjalannya waktu ternyata terjadi perselisihan ketika itu dengan Syekh Abdurrahman Al-Adani hafizahullah ta'ala. Ketika terjadi perselisihan ini, ulama berusaha untuk apa? Untuk menyelesaikan. Terjadilah ijtima'. Kenapa ijtima'? Karena itu memang wasiat Syekh Muqbil. Kalau ada khilaf, ijtima'. Kumpul, musyawarahkan. Terjadi ijtima', di situ ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Al-Bura'i, Syekh As-Somali, Syekh Al-Zamari, Syekh Muhammad Al-Imam. Terjadilah ijtima'. Ketika itu di Damaj. Kemudian hasil ijtima', mereka memutuskan agar Syekh Abdurrahman menghentikan tasjil, yakni pendaftaran untuk pengkaplingan. Karena ini dipermasalahkan oleh Yahya Al-Hajuri dan oleh pengikut-pengikutnya juga. Ya, dianggap ini sebagai apa? Suatu hizbiyah. Ya. Kemudian ya, ulama memilih sudah kalau begitu ini dan tidak untuk apa? Meredam fitnah. Tapi di sisi lain, kata ulama, ketika itu Syekh Yahya juga harus berhenti, jangan bicara-bicara tentang Syekh Abdurrahman. Apa yang terjadi berikutnya? Setelah keputusan itu ditetapkan, Syekh Abdurrahman nuruti. Ya sudah, dihentikan pendaftaran pengkaplingan di Aden. Uyus. Tapi Syekh Yahya tetap bicara tentang Syekh Abdurrahman. Kemudian berikutnya, akhirnya disebutkan, ya, ketika itu Syekh Abdurrahman pulang ke Aden. Dulunya sama-sama di Damaskus. Syekh Abdurrahman pulang ke Aden. Syekh Yahya mengatakan, la yarji Abdurrahman ila Damaskus. Abdurrahman jangan pulang ke Damaskus. Masyaikh kemudian mengatakan bahwa cukup bicara tentang Syekh Abdurrahman, jangan dilanjutkan. Tapi tetap masih bicara lagi tentang Syekh Abdurrahman. Terjadilah ijtima' berikutnya di Ma'bah, di tempat Syekh Muhammad Al-Imam. Dan itu dengan kesepakatan Syekh Yahya ketika itu. Terjadilah ijtima' di situ juga ada Syekh Abdurrahman. Kemudian ketika itu terjadi kesepakatan-kesepakatan pula. Kemudian diturunkanlah suatu keterangan kesepakatan para ulama tersebut. Dan ketika itu Syekh Yahya menyetujui. Tapi setelah diterbitkan, dia mengatakan, saya enggak setuju. Ya, kecuali kalau Abdurrahman datang, kata dia, minta maaf. Ahibati billah rahimakumullah, ini juga suatu catatan. Kalau mereka mendengung-dengungkan bahwa ini permasalahan pribadi, ya, ini permasalahan manhaj, bukan permasalahan pribadi. Padahal ketika itu Syarawi mengatakan ini enggak lepas daripada permasalahan pribadi. Syarawi, mengapa tidak? Ini hizbiyah. Tapi anehnya di sini, ya, Syekh Abdurrahman disuruh minta maaf. Kalau minta maaf sudah selesai. Itu yang diungkapkan juga oleh murid-muridnya di sini. Nah, kita pikir kalau urusan manhaj, kenapa maaf-maafan dan selesai? Ya, kalau urusan manhaj itu ya pemikirannya dihilangkan baru selesai. Berarti kalau hanya urusannya maaf-maafan, urusan apa? Pribadi kan begitu. Ya, ala kulli hal, ini jumlah mu'taridah. Ya. Walhasil, ketika itu dia mengatakan bahwa dia tidak setuju kecuali kalau Syekh Abdurrahman datang minta maaf. Dan kita sesungguhnya mengatakan bahwa memang ini ada persoalan pribadi seperti kata Syekh Rabi Habibahullah Ta'ala, dan dan juga ada permasalahan manhaj yang justru terutama pada siapa? Pada Yahya Al-Hajurinya. Ya. Selanjutnya kata Syekh Al-Imam Habibahullah Ta'ala, berikutnya terjadi ijtima' lagi Di mana? Di Makkah. Di bulan-bulan haji ketika itu, saat mereka berhaji, Syekh Abdul Rahman tidak haji. Tapi para masyayikh, Syekh Al-Damari, Al-Bura'i, Al-Sumali, Al-Imam, masyayikh tersebut termasuk Yahya Al-Hajuri datang bertemu dengan Syekh Rabi. Syekh Rabi mengatakan, ya Syekh Yahya, Syekh Abdul Rahman ma'indahu hizbiyah. Wahai Syekh Yahya, Syekh Abdul Rahman tidak punya hizbiyah. Ya, namun na'rifur rajul, kami tahu orang ini. Waqad zakahu Syekhu Al-Wadi'i, gurunya Syekh Al-Wadi'i mentazkiyah dia. Kemudian syekh-syekh yang ada di situ ditanya, apakah kalian mengetahui ada hizbiyah pada Syekh Abdul Rahman? Mereka mengatakan tidak. Akhirnya Syekh Rabi mengatakan, ya, yakni meminta dari Syekh Yahya untuk ya taraja'an kalamihi fil hukum alaihi bil hizbiyah, untuk taraju', untuk rujuk dari vonisnya terhadap Syekh Abdurrahman dengan hizbiyah. Ini di satu pihak. Kemudian Syekh Rabi minta kepada Syekh Abdurrahman untuk menulis suatu tulisan bahwa ia berlepas diri kalau ada yang mencela Dammaj ataupun Syekh Yahya ketika itu. Ulang masyayikh ke Yaman, ternyata apa yang terjadi? Syekh Abdul Rahman tulis seperti permintaan Syekh Rabi, tapi Yahya Al-Hajuri tidak mau diam. Ya, walaupun di hadapan Syekh Rabi menampakkan setuju. Buktinya, ya, justru di Yaman dia mengeluarkan dua kaset. Kata Syekh Imam, "Famakana min Syekh Yahya illa an naqadahu bi syaritain." Ketika para ulama rahimahumullah, habibahumullah, mewujudkan nasihat Syekh Rabi tadi dan menuliskan keterangan, ketika itu terjadi kumpul lagi di Hudaydah. Hasil dari apa yang ada di Makkah ternyata dibantah dengan dua kaset. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, sehingga dengan itu fitnah semakin menjadi-jadi. Akhirnya para ulama pun berbicara, Syekh Ubaid Al-Jabiri berbicara, kemudian Syekh Muhammad bin Hadi berbicara. Dari waktu ke waktu semakin banyak yang berbicara. Terakhir Syekh Rabi hafizahullah ta'ala juga, ya, setelah sekian upaya beliau pun berbicara tentang Yahya Al-Hajuri dan bahayanya apa yang beliau lakukan. Di antara yang beliau sampaikan, yakni Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, nanti kita akan baca, yakni yang jelas Syekh Rabi sangat memperingatkan umat dari bahaya fitnah Al-Hajuri. Ya, mungkin nanti sebagian kita akan baca. Ini sekilas tentang apa tarikh atau sejarah fitnah. Ikhwani fillah rahimakumullah, sesungguhnya yang perlu kita ketahui, masalah yang terjadi ini bukan sekedar antara Yahya Al-Hajuri dengan Syekh Abdul Rahman hafizahullah ta'ala. Karena justru dengan perselisihan ini Allah Azza wa Jal menampakkan hakikat keyakinan-keyakinan Al-Hajuri yang terlontar melalui lisannya. Ternyata dia melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan yang berbahaya. Sehingga sekarang kita bukan hanya menyoroti khilaf di antara mereka, tapi justru yang lebih kita soroti, siapakah Yahya Al-Hajuri ini? Ya, kesalahan-kesalahan apakah yang dia lakukan sehingga para ulama bicara tentang dia. Nah, ini yang kemudian kita perlu menerangkan kepada ikhwah rahimakumullah, akidah ahli sunnah wal jamaah yang ternyata dilanggar oleh orang-orang tersebut. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak sedikit tulisan-tulisan yang ditulis oleh thalabatul ilm, bahkan sebagiannya para ulama, yang menerangkan tentang berbagai macam kesalahan yang dilakukan oleh Yahya al-Hajuri. Namun tentu apa yang mereka tulis yang sekian banyak itu tidak mungkin kita baca semuanya. Kita akan menyoroti hal-hal yang nampak begitu menonjol karena besarnya kesalahan tersebut. Ya. Dan sekaligus seperti yang kita sebutkan, tujuan kita adalah mengetahui akidah yang benar dan mengokohkan, dan supaya tidak terselewengkan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang atau oleh orang yang mengatasnamakan sebagai salaf. Ahibati billah rahimakumullah. Yang pertama, di antara yang perlu kita ketahui adalah keyakinan dan akidah terkait dengan adab terhadap Rasulullah. Sebelum kita membaca apa yang dilakukan oleh Yahya al-Hajuri dari kesalahan-kesalahan yang terjadi terkait dengan Rasulullah SAW, terlebih dahulu kita perlu mengetahui bagaimana adab yang mesti dilakukan seorang muslim terhadap Rasulullah SAW. Secara global tentu kita mengetahui bahwa kita harus menghormati Rasulullah SAW dan memposisikan beliau pada kedudukan yang tinggi seperti yang Allah dudukkan beliau padanya. Jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang menyentuh kehormatan beliau. Diterangkan oleh Al-Qadhi Iyadh rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Shifa, beliau mengatakan, Al-Shifa ini kitab khusus tentang hak-hak Rasulullah, Al-Shifa fi ta'rifi hukuki Mustafa, itu saya ingat judulnya. Beliau mengatakan, al-wajib min tawqirihi wa ta'zimihi wa yuraqibu hala lisanihi wa la yuhmilu. Yang wajib dilakukan adalah tawqir, menghormati beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Di sini kata sebelumnya dzalik rutin kal aqwal al wajib, menyebutkan tentang apa yang wajib dilakukan, yaitu tawqiruhu, menghormati nabi, ta'zimuhu, mengagungkan beliau, wa yuraqibu hal lisanihi, hendaknya seseorang yuraqib, mengawasi atau mengontrol lisannya, keadaan lisannya, bicara apa terhadap Rasul. Wala yuhmilu, jangan dia lalai terhadap lisannya, tidak terkontrol bicara apa tentang Rasul. Wa tadhhar alaihi alamatul adab inda dzikri, dan hendaknya nampak pada lisannya itu tanda-tanda adab, sopan santun. Kalau bahasa kita tata krama dan sejenisnya, adab yang mulia ketika menyebut Rasulullah SAW. Faida dzakara ma qasahu min asyada'id, bahkan kalau orang sedang menceritakan apa yang dihadapi oleh Nabi dari syada'id, hal-hal yang berat, tadhhar 'alaihi al-isfaq wal-irtimad wal-ghayt 'ala adwi, ia perlu menampakkan rasa kasih sayangnya kepada Nabi, wal-irtimad, dan nampakkan bahwa dia pun merasa sakit sebagaimana dirasakan oleh Nabi, wal-ghayt 'ala adwi, dan menampakkan bahwa dia pun marah terhadap musuh-musuhnya. Sampai seperti ini kata Al-Qadhi Iyad. Jadi misalnya kita sedang bicara Nabi pada perang Uhud, sampai seperti itu, jangan bicara sambil tertawa-tawa, ya. Bahwa Nabi dulu ketika perang Uhud, ya, kepalanya terpecah, tapi sambil ngomong sambil tertawa. Tidak benar itu saja kata Al-Qadhi Iyad. Kalau kita sedang bicara tentang Nabi terkait dengan hal-hal syada'id yang beliau rasakan, kita pun harus menampakkan kita serasa menjiwai apa yang dihadapi oleh Nabi SAW. Wa idza akhadha fi abwabil ismah, kalau dia mulai bicara tentang kemaksuman Rasulullah, wa takallama ala majari a'malihi wa aqwalihi, dan dia mulai bicara tentang amal-amal dan ucapan-ucapan Rasulullah, perjalanan amalan beliau dan ucapan beliau, taharra ahsanal lafz, harus dia mencari lafaz yang paling bagus, wa adabal ibarah, cari ungkapan yang paling beradab, ma amkanahu sebisa mungkin, wajtanaba basyi'a dzalika, dan harus dia menjauhi kata-kata atau ungkapan yang jelek. Wa hajara min ibarati ma yaqbah, dan hendaknya dia menjauhi ungkapan-ungkapan yang tidak bagus, jelek. Lafzul jahli wal kadhibi wal ma'siyah, seperti ungkapan misalnya dengan bahasa bodoh atau dusta atau maksiat atau yang lain. Nah, ini menjadi akidah yang harus kita yakini dan harus kita berusaha menerapkannya kepada Rasulullah SAW. Masih boleh sebutkan yang lain, tapi intinya dalam diri kita sebutkan. Nah, ketika kita mengetahui hal ini, bagaimana beradab terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sekarang coba kita melihat apa yang dilakukan oleh Al-Hajuri Adani Allah wa Iyad. Beliau ternyata sempat menyalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan. Menyalahkan Nabi SAW dalam hal apa? Dalam hal besar, yaitu dalam hal wasailud da'wah, wasilah da'wah, yakni metode di dalam berda'wah. Ini masalah sepele atau masalah besar ini? Masalah besar, metode dalam da'wah. Ya, dianggap Nabi SAW salah dalam suatu kejadian. Apa itu kejadiannya? Terkait dengan ayat abasa wa tawalla, datang kepada Nabi SAW Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, ketika itu Nabi sedang mendakwah Ashraf Makkah. Terjadilah apa yang terjadi dan turunlah ayat. Nah, para ulama rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini sangat hati-hati, jangan sampai keluar kata-kata yang menyentuh kehormatan Rasulullah. Ya, sangat hati-hati para ulama ketika menafsirkan ayat ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Yahya Al-Hajuri setelah bicara, ya tentu tidak saya bacakan semua di sini. Kalau yang mau baca semua bisa, dengar rekamannya ada, baca juga ada mutilannya, kutipannya. Nah, setelah dia sebutkan ayat itu, dia katakan, innaha tazkirah alaik, at-tazkirah anta, sesungguhnya itu peringatan bagi kamu, at-tazkirah anta, peringatan kamu, hadha min wasaili da'wah allati ahta'a fiha ar-rasul, ini termasuk metode-metode dakwah yang salah padanya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Adabahu rabbuhu bil wahyi, Rabbnya adabahu yani mendidik dia, apa kita terjemahkan adabahu ya, yang paling tepat pengertian bahasanya ya perlu kita pikirkan ya, karena di sini juga nampak kata-kata yang cukup lumayan ya. Adabahu rabbuhu bil wahyi, adabahu rabbuhu, Rabbnya ya semacam menegur begitu mungkin dengan mengajari adab, dengan turunnya wahyu. Wa anzala Qur'anan yutla fi taslimi hadzal khata', dan Allah turunkan Qur'an yang dibaca dalam menerangkan untuk membenarkan kesalahan ini. Ya. Dan seterusnya. Kemudian dia katakan lagi, "Fawaqa'a fi nafsi nabi syai' min dzalika." Terdapat pada diri Nabi sesuatu, yakni ketika datang Abdullah bin Maktum, fa anzalallahu ta'din hadzal khata', maka Allah turunkan ayat untuk membenarkan kesalahan ini. Hadza min wasailid da'wah, ini tergolong metode dakwah dan seterusnya. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah, ini bahasanya dia. Ya tadi saya baca seperti itu. Antum bisa dengarkan kasatnya langsung seperti apa ucapannya dia. Ahibati billah rahimakumullah, dengan antum dengar tadi ucapan Al-Qadhi Iyadh rahimahullahu ta'ala yang saya bacakan, kemudian sekarang antum dengar apa yang diucapkan ya, yang saya bacakan dari ucapan Al-Hajuri, apakah ini sesuai dan sinkron dengan apa yang semestinya dilakukan sebagaimana diterangkan oleh Al-Qadhi rahimahullah? Berbeda sekali. Mana adabnya terhadap Rasulullah alaihi salatu wasallam? Makanya di sini kritikan yang ditujukan kepada Al-Hajuri dalam bab ini, ada muta'addub ma'a Rasulullah fil khitab. Tidak ada adab terhadap Rasulullah dalam berbicara. Ya. Dan dia sebetulnya dalam kelonggaran untuk menyebutkan kata-kata yang baik. Siapa yang memaksa dia untuk bicara seperti itu? Dia kan modelnya gak bisa dipaksa kan, dan dia bicara itu tempat dia. Kenapa mesti mengucap seperti itu? Kenapa tidak pilih kata-kata seperti yang dianjurkan oleh Al-Qadhi tadi melalui kata-kata beliau dalam kitabnya Syita? Ya. Ahibati fillah rahimakumullah, ini satu. Kedua, coba lihat para ulama, contoh para ulama. Tidak ada para ulama rahimahumullah dari kalangan mufassirin yang bicara semacam itu ketika menerangkan ayat ini. Bahasa-bahasa mereka sangat hati-hati, jangan sampai keliru, terpleset, dan menyentuh kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak terang-terangan mereka mengatakan Nabi keliru, Nabi salah. Tidak. Bahkan sebagian ulama ada yang cenderung menyalahkan Abdullah bin Ummi Maktum demi menjaga kehormatan Rasulullah SAW. Sebagian ulama lagi ada yang mengatakan ini sebetulnya kembali kepada jibillah, sifat kemanusiaan biasa. Ya, ketika nampak pada wajah Rasul SAW perubahan ketika datangnya Abdullah bin Maktum, dan Abdullah bin Maktum tidak melihat. Ini tidak menyakiti Abdullah bin Maktum. Nah, bahasa-bahasa para mufassirin waktu demi waktu sangat berhati-hati. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian hal berikutnya, lebih-lebih lagi dia katakan ini salah dalam hal apa? Wasilah dakwah. Mana para mufassirin yang menafsirkan seperti itu? Pembicaraan para mufassirin rahimahumullah ta'ala seputar bab adab, ya, seputar bab jibillah atau akhlak, seputar bab ini. Tapi dalam pandangan Al-Hajuri, ini salahnya dalam bab wasilah dakwah, menyelisihi para ahli tafsir, dan ini sangat berbahaya. Kalau kemudian Nabi salah dalam wasilah dakwah, bagaimana kita, ya, sebagai umatnya ini? Ahibati fillah rahimakumullah. Terkait dengan kesalahan ini, ternyata mereka enggak terima. Dikritik tidak terima. Apa yang mereka lakukan? Ditulislah bantahan. Sekian banyak lembar untuk membenarkan bahwa Yahya al-Hajuri dalam posisi benar. Ya. Bagi orang yang mungkin kurang jeli di dalam membaca, bantah mereka bisa jadi terpengaruh. Tapi kalau kita dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari ilmu, kemudian kita coba baca bantahan mereka, kita akan dapati bantahan mereka terhadap kritikan ini abadan naj'am, kata orang Arab. Ya. Jadi tidak tepat. Kenapa mereka membantah Nabi itu kan boleh berijtihad ketika menurut ayat. Kemudian mereka mengatakan Nabi itu tidak ma'sum dari dosa kecil. Ya. Sehingga ucapan Yahya al-Hajuri ringkasnya benar. Ahibadillah rahimakumullah, perhatikan. Kritikannya bukan dalam hal Nabi boleh berijtihad atau tidak. Kritikannya bukan dalam hal Nabi ma'sum dalam hal shagair atau tidak. Tapi kritikannya dalam hal apa? Ainal adab, mana adabnya terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Kritikannya adalah juga mana para ulama tafsir yang seperti itu menerangkan. Ya. Kritikannya juga menyalahkan Nabi dalam wasilah dakwah. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah, ini satu hal. Dan ini sangat penting. Karena ternyata ada kata-kata yang tidak pantas juga yang diucapkan bukan terhadap Nabi Muhammad, terhadap nabi yang lain, Nabi Ya'qub. Ya, dalam kisah ya Nabi Ya'qub dengan putra-putranya dan Nabi Yusuf. Kata-kata yang juga tidak pantas. Ala kulli hal, ahibati billah rahimakumullah. Kesalahan-kesalahan yang akan kita sebutkan ini jelas suatu kesalahan dan penyimpangan. Minimalnya kalau kita husnudzon, menunjukkan dia tidak kokoh dalam bab akidah, atau dengan kata lain dalam bab pesan-pesan ini nampak dia bodoh dalam bab akidah. Ini ucapan sebagian para ulama. Ya. Atau kata-kata yang semakna dengan itu. Ya, bil makna. Ahibati fillah rahimakumullah. Jadi ini buktinya. Ditanyakan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala tentang hal ini. Ma hukmu man yaqul bi anna an-nabiyya akhta fi wasa'il ad-da'wah? Fasawwabahu. Bagi peserta daurah, tempat wudhu sudah kami sediakan, yaitu di untuk ikhwan di utara masjid atau di belakang.